kita kan harus taat pada ulil amri. Seandainya nanti ada pemilu, apakah kita harus ikut pemilu untuk memilih calon pemimpin negara? Baik. Ulama telah menjelaskan bahwasannya yang namanya demokrasi beserta segenap sistem yang ada di dalamnya seperti pemilu itu adalah kebiasaan orang-orang kafir yang bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan dengan Islam. Ya. Ya, sederhananya kalau demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sedangkan Islam atau hukum-hukum Islam itu bukan dari rakyat, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas sekali demokrasi itu dengan sistem yang ada di dalamnya adalah termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Demikian pula berpegang dengan suara mayoritas. Ya. Menentukan pemimpin dengan suara mayoritas atau menentukan suatu undang-undang karena didukung oleh mayoritas rakyat adalah termasuk perbuatan yang batil. Ya. Termasuk kemungkaran yang besar. Sebab belum tentu apa yang dipilih oleh suara mayoritas atau yang ditetapkan oleh mayoritas rakyat itu sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan kebanyakan manusia itu sesat. Mayoritas manusia itu menyesatkan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang bersyukur, hamba-hamba yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilu min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk kebodohan kalau menyerahkan kepemimpinan negara atau satu penetapan undang-undang kepada mayoritas rakyat. Karena mayoritas rakyat bodoh. Ya. Mayoritas rakyat bodoh dan menyesatkan. Oleh karena itu, di dalam Islam, di dalam memilih pemimpin, itu bukan melihat apakah dia dipilih oleh mayoritas rakyat atau bukan. Tapi melihat keahliannya, kepantasannya, untuk memimpin suatu negara, ya, atau untuk diserahkan satu urusan orang banyak kepadanya, iya. Sehingga kita saksikan sendiri bagaimana negara-negara yang menentukan kepemimpinannya hanya berdasarkan pilihan orang banyak, pada akhirnya mereka tidak bisa memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keahliannya. Iya. Sebab orang yang memilih, orang yang terpilih ini, ya, belum tentu dia itu pantas memimpin. Hanya karena dia dipilih oleh orang banyak, disetujui oleh rakyat, pada akhirnya dia bisa memimpin sebuah negara atau satu urusan, ya, dalam pemerintahan. Iya. Maka ini termasuk perbuatan yang batil sehingga kita tidak wajib taat. Kita tidak wajib taat di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita tidak wajib taat di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Taat kepada ulil amri itu hanya dalam perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu terikat dengan ketaatan kepada Allah. Kalau perintahnya sesuai dengan syariat Allah, kita ikuti. Kalau tidak, maka kita tidak mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam.